Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin Jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Purbalingga di Radio Insani di Purbalingga, Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan para netizen di mana saja Anda berada melalui media sosial mana saja yang ikut menyaksikan dan merelay siaran kita ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita masih membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan pembahasan kita terakhir adalah tentang neraka. Poin terakhir yang kita bahas adalah bagaimana caranya agar selamat dari api neraka. Selesai sudah pembahasan tentang neraka. Kita sekarang tinggal masuk ke surga. Artinya masuk kepada pembahasan tentang surga. Apa itu surga? Surga itu balasan yang agung. Agung ada tuh. Pahala yang melimpah. Yang Allah sediakan bagi para walinya dan orang-orang yang taat kepadanya. Surga itu kenikmatan yang sempurna, yang tidak tercampuri oleh kekurangan. Kenikmatannya abadi. Waktu hidup di dalamnya langgeng selama-lamanya. Kalau di dunia, seluruh kenikmatan hanya beberapa menit ternikmati. Nikmatnya makan ketika lapar hanya piring yang pertama. Setelah nambah lagi piring yang kedua, tidak senikmat yang pertama. Apalagi piring ketiga, sudah engap, sudah kamerdekaan, sudah kamerkaan. Apalagi piring keempat dijejel-jejel ongkek, tidak lagi nikmat ya. Begitu juga tidur, hanya ketika ngantuk di menit-menit pertama. Setelah kenyang tidur, ditidurkan lagi, nikmat apa tidak? Tidak. Pusing yang ada. Begitulah seterusnya. Itu dunia. Di akhirat, makan kita tidak dibatasi kenikmatannya. Karena makan kita di akhirat bukan karena kita butuh terhadap makanan, tapi sekedar untuk bersenang-senang. Kalau di dunia lebih dari 4 jam, lebih dari 5 jam tidak makan, mulai kosong lagi, mulai lapar lagi, mulai kukurubukan lagi, keroncongan lagi. Butuh kepada makan. Dan setelah kebutuhannya terpenuhi, gak nikmat lagi itu makan. Di dunia, selalu kenikmatannya dibarengi dengan kekurangan. Adapun di surga, makannya tidak kenyang-kenyang. Makannya tidak ada hentinya. Karena untuk merasakan nikmatnya makanan, bukan karena butuh terhadap makanan. Begitu juga minum. Dan tidak ada tidur. Karena tidur ketika harus bersenang-senang, adalah sebuah kerugian. Makanya di sana tidak ada tidur, karena setiap detiknya hanyalah kenikmatan, kenikmatan dan kenikmatan. Kebahagiaan, kebahagiaan dan kebahagiaan. Ketika harus berbahagia dan merasakan kenikmatan lalu tertidur, itu kerugian. Makanya ahli surga tidak tidur, tapi tidak ngantuk, tidak lelah. Kalau di dunia kita tidur karena butuh terhadap tidur untuk mengistirahatkan seluruh organ tubuh kita, kecuali tubuh vital seperti jantung mah walaupun tidur tetap bekerja. Kalau jantung berhenti bekerja, mati kita. Jadi di dunia tidur karena butuh, butuh istirahat seluruh organ tubuh kita. Adapun di akhirat, maka tidak ada kelelahan untuk seluruh anggota tubuh kita. Maka tidak butuh tidur. Apalagi harus bersenang-senang dan menikmati kebahagiaan. Itulah yang dimaksud dengan na'imul jannah kamilun la yashubuhu naqas. Kenikmatan di surga begitu sempurna, tidak dicampuri oleh kekurangan. Dan keindahan surga yang diterangkan oleh Quran, oleh hadis Nabi SAW yang sahih, mengherankan akal. Gambaran agungnya surga yang dan kenikmatannya tidak terjangkau oleh akal fikiran manusia. Bagaimana ahli surga harus bersenang-senang, berbahagia tanpa ada hentinya, tanpa tidur, tanpa kenyang, tanpa diiringi oleh madharat di dunia. Walaupun yang kita makan adalah makanan-makanan bergizi semuanya, tapi dalam jumlah yang berlebihan memadaratkan tubuh. Timbulnya banyak penyakit, naiknya kadar asam urat, kadar gula dalam darah, kadar kolesterol, tensi, terus berat badan juga bertambah gemuk. Itu madarat yang muncul karena tidak terkontrolnya makanan di dunia. Di surga enggak ada efek seperti itu. Coba perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah yang berisi janji Allah memberi kenikmatan yang tak terbatas kepada hamba-hambanya yang soleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah azza wa jalla berfirman, ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Kata Allah, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Thumma qala Rasul alaihi salatu wasalam, iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Jadi, keindahan di dunia yang pernah terlihat oleh mata, ya ada apa-apanya dibanding surga. Keindahan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Seindah apapun kita mendeskripsikan surga, menerangkan surga secara lisan, terdengar oleh orang lain, maka apa yang didengar tentang keindahan surga itu tidak ada apa-apanya dibanding keadaan surga yang sebenarnya. Keadaan surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan oleh manusia. dan tidak pernah terhayalkan dalam pikiran manusia. Seindah apapun kita membayangkan surga, keadaan surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada bayangan kita, khayalan kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, nih baca ayat kalau kamu mau. Lalu beliau membacakan ayat dalam surah As-Sajdah ayat ke-17, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah, jiwa manapun tidak akan mengetahui kenikmatan yang disembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan. Kebahagiaan dan kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi ahli surga itu tidak akan diketahui oleh orang manapun, oleh manusia manapun, oleh jiwa manapun. Saking indahnya, saking menyenangkannya, saking membuat bahagianya. Dan nikmatnya surga bisa kita lihat dari dibandingkannya dengan kenikmatan dunia. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya diterima dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat cambuk di surga jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Tahu cambuk? Dan cambuk itu kalau tidak dipakai, disimpan di tempatnya. Kalau di kita, mungkin kita tempelkan paku di dinding, digantungkanlah apa? Cambuk. Ya. Di akhirat ada, di surga ada. Tempat menggantungkan cambuk di surga lebih baik, lebih indah, lebih mahal daripada dunia dan isinya. Itu baru itunya. Apalagi yang lain-lainnya. Oleh karena itulah maka, kalau seseorang masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka, maka itu sebuah keberuntungan yang besar, kebahagiaan yang tak terkira, dan keselamatan yang amat sangat agung. Kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika orang masuk ke dalam surga. Tak ada kesuksesan sebelum melangkahkan kaki kita ke dalam surga. Di dunia, kesuksesan ini semua, apa sih ukuran kesuksesan di dunia? Umumnya orang kaya raya, berpangkat, punya jabatan, terkenal, kekayaannya banyak, buruk di juru, buruk di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, napikan kateka, lebok. Itu kesuksesan yang ingin diraih oleh manusia di dunia. Tapi walaupun sekaya itu, apakah dia pasti selamat dari azab kubur? Pasti selamat dari api neraka? Tidak. Bahkan berisiko terancam karena kekayaannya, karena jabatannya, karena pangkatnya, karena popularitasnya. Itu bisa melalaikan dia dari ibadah. Bisa terdorong untuk ujub, takabur, sombong, merasa diri besar, menghinakan yang lain, dan hisab terhadap kekayaannya, jabatannya, pangkatnya, itu amat sangat berat. Bukan itu, untuk apa bahagia di dunia, banyak harta, kaya raya, berpangkat, tapi akhirnya harus diazab di alam kubur, akhirnya harus dimasukkan ke dalam neraka wal-iyadzubillah. Bukan itu. Suksesnya seseorang adalah bila dia mampu mengamalkan seluruh amalan yang bisa menyebabkan dia masuk surga. mampu melakukan amalan yang menyebabkan dia selamat dari api neraka. Itu baru sukses. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh orang itu telah sukses. Sungguh orang itu telah beruntung, telah berbahagia. Kebahagiaan hakiki, keberuntungan yang sebenarnya, kesuksesan yang real, yang nyata, yang sebenarnya hanyalah bisa diraih kalau dua hal tadi itu tercapai. Pertama, diselamatkan dia dari api neraka. Kedua, dimasukkan ke dalam surga. Itulah sukses yang sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia ini telah sukses dengan sebenar-benarnya sukses. Berfirman Allah di dalam ayat lain surah At-Taubah 72, wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati an waridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, Allah telah menyiapkan bagi orang-orang mukmin dan mukminat surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di dalamnya ada tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden. Dan keriduan dari Allah itu yang lebih besar. Itulah kesuksesan yang agung. Keberhasilan yang besar. Ya. Kalau orang sudah memasukinya. Di sana ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Sungainya, jangan dibayangkan Citarum. Jangan dibayangkan Cikapundung. Jangan dibayangkan sungai apa yang mengalir di Jakarta teh. Ciliwung, kotor, bau gitunya. Di sana tidak ada hal yang seperti itu. Semuanya bersih, semuanya menyenangkan. Jangankan di surga tuh. Di dunia, sungai-sungai di negara-negara maju, di Eropa umpamanya, hampir setiap sungai jadi tempat wisata. Karena bersih, tidak ada limbah, tidak ada sampah. Dan banyak binatang-binatang yang biasa hidup di air secara liar, hidup secara bebas. Ikan-ikannya, angsa-angsanya, sehingga orang datang ke pinggir sungai, pinggir sungainya ditata menjadi sebuah taman. Ada rumput yang terpelihara bersih, tidak boleh nyampah. Ya, ada kursi-kursi yang disediakan untuk duduk di pinggir sungai. Begitu kita datang, duduk membawa roti-roti basi, bukan untuk dimakan. Itu angsa-angsa teh nyalampeurkeun, apa nyalampeurkeun teh, menghampiri datang. Burung-burung beterbangan itu berterbang di sekitar kita karena tahu kita akan ngasih makanan kepada mereka. Beleur dialungkeun, dilempar itu roti, berebut senang. Blubber dilempar ke atas, disamber sama apa? Burung si rotinya. Senang melihatnya. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Ada sungainya sungai susu, ada sungai-sungai madu, ada sungai-sungai arak, tapi tidak membuat mabuk bagi orang yang meminumnya. Ada sungai apa? Sungai air yang sangat murni. Itu yang Allah terangkan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat yang ke-19 tentang sungai-sungai di surga. Jadi siapa yang memasukinya, maka akan dinikmati seluruh sungai itu dan ada tempat-tempat tinggal yang baik. Istana-istana yang megah, yang kemewahannya tidak ada bandingannya dengan istana semegah apapun di dunia. Kita belum pernah tahu istana presiden. Istana presiden di Indonesia enggak seberapa dibanding istana para raja di Timur Tengah. Istananya kayak apa di dalamnya saya juga enggak tahu. Tapi jelaslah indah, jelaslah nikmat, jelaslah luar biasa pikabitaeun, pikabetaeun. Itu baru di dunia. Di surga jauh lagi lebih daripada itu. Wa masakina thayyibatan fi jannati adan. Tempat-tempat tinggal yang baik di surga Adan, ya. Itulah Allah menyatakan dzalika huwal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang agung. Suksesnya kehidupan yang diraih oleh manusia hanya bisa terasakan setelah manusia menginjakan kakinya di dalam surga. Dalam surah An-Nisa 13 Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kesuksesan yang agung. Allah pun berfirman dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu, mengampuni dosa-dosa kamu. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses dengan sebenar-benarnya keberhasilan. Jadi berhasil tidaknya seseorang dilihat sejauh mana ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang taat kepada Allah, dijamin sukses. Karena nanti akan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sukses dengan sebenar-benarnya kesuksesan. Inilah kesuksesan yang sebenarnya. Selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, ya. Bukan kaya, bukan berpangkat, bukan berjabatan, bukan orang yang beken, yang terkenal, yang populer. Bukan itu kesuksesan. Itu belum tentu selamat dari api neraka. Sukses itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan surgalah bagiannya. Ya. Itulah kondisi surga. Nah, ketika masuk ke dalam surga, sebelum masuknya pun para calon ahli surga itu sudah dimuliakan dengan semulia-mulianya oleh makhluk yang menyambutnya. Siapa? Para malaikat. Tidak diragukan lagi bahwa kebahagiaan seorang mukmin itu tidak ada bandingannya dengan kebahagiaan yang diraih oleh manusia di dunia. Kebahagiaan seorang mukmin di akhirat itu terlihat, tergambar dari keterangan Allah Azza wa Jalla Al-Qur'anul Karim. Mereka dituntun, dipandu, digiring dengan cara menggiring yang mulia, yang terhormat, secara berkelompok-kelompok, berombongan-rombongan, masuk ke surga yang penuh kenikmatan, sehingga apabila mereka sampai di depan pintu gerbang surga, disambut oleh para malaikat, selamat datang, wilujeng, sumping, sugeng, rawuh, welcome, welcoming, welcomen. Itu yang dilakukan oleh para malaikat, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 72. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Kata Allah, digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah ke surga dalam keadaan berkelompok-kelompok. Digiring dengan cara menggiring yang memuliakan, menghormat. Tidak seperti digiringnya bebek-bebek oleh orang yang ngangon. Ngangon itu apa? Yang mengembala makanan kambing. Yang menggiringnya. Tidak seperti Mang Uhe ngagiring meri. Tidak seperti itu. Itu kan dicepret gitunya. Hus gitu. Ini enggak mulia. Kata Allah, digiringlah orang-orang yang dulu ketika di dunia bertakwa kepada Allah, digiring menuju surga secara berkelompok. Sehingga ketika mereka sampai ke depan pintu surga dan dibukakan pintu surga, berkatalah para penjaga surga dari kalangan para malaikat, "Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Tibtum, dahulu kalian orang baik. Fadkhuluha khalidin, silakan masuk ke dalam surga dalam keadaan abadi selama-lamanya." Maknanya, ucapan malaikat tibetum adalah ayat tobat a'malukum wa akhwalukum wa aqaidikum fasbahat nufusukum zakiyah wa qulubukum tahirah fabidzalika istahqaqtumul jannah. Artinya, dulu ketika di dunia amal-amal kalian baik, bagus, tidak tercampur oleh keburukan, tidak mabok, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak berzina, tidak zalim kepada sesama kaum muslimin, amal kalian bagus. Wa aqwalukum, ucapan kalian juga bagus, tidak bercampur dusta, gibah, gosip, menghina, atau tidak keluar kebon binatang dari mulutnya. Tidak keluar kata-kata sapi ke sesama manusia, gogog, dan seterusnya. Tidak. Ucapan kalian bagus. Aqidikum, juga akidah kalian, keyakinan kalian, tidak tercampuri syirik, kufur, ataupun bid'ah. Maka jiwa kalian bersih, hati kalian suci. Oleh karena itu kalian berhak untuk menempati tempat yang terindah di akhirat, yaitu surga. Ini yang dimaksud dengan salamun alaikum tibetum, keselamatan atas kalian tibetum. Dulu kalian orang bagus, orang yang baik. Amalnya, ucapannya, akidahnya, semuanya bagus. Maka kalian berhak fadkhuluha khalidin, silakan masuk ke dalam surga ini dalam keadaan abadi. Tapi pas ketika akan masuk ke dalam surga, masih terhalang. Terhalang oleh apa? Ada dua halangan. Yang pertama adalah, ini nih, harus dibersihkan dulu dari semua penghalang masuknya ke dalam surga. Gak boleh ada dosa. Tidak boleh juga ada apa? Ada kezaliman yang tersisa. Yang masuk ke dalam surga itu sudah suci, gak ada dosa. Loh kan semua manusia pasti punya dosa sesoleh apapun. Iya, tapi sudah di apa? Sudah terhapus. Baik ditebus oleh kebaikan, oleh pahalanya yang banyak dosanya ada. Tapi sedikit, tapi pahalanya banyak. Ditebus tuh oleh sebagian dari pahalanya. Atau oleh syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ada yang tersisa, yaitu apa? Mungkin dia pernah berbuat zalim ke sesama makhluk, baik manusia termasuk ke binatang. Maka dibersihkan dulu, ada proses qisas. Dan itu terjadi di sebuah tempat antara neraka dengan surga. Setelah kaum muslimin selamat menyeberang sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Para ahli neraka mah sudah terjerumus semuanya masuk ke dalam neraka. Ada yang selamat sampai ke seberang. Begitu selamat, ya sudah tinggal menuju surga. Tapi ada satu tempat. Siapa yang mau memasuki surga setelah lolos dari api neraka? Digodok lagi, disucikan lagi. Dibersihkan dari apa? Dari kezaliman yang pernah dilakukan selama di dunia. Sehingga benar-benar orang yang masuk ke dalam surga itu bersih dari semua kezaliman. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam kitab sahih Bukhari, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, kata beliau, yakhlisul mu'minuna minan nar. Fayuhbasuna ala qitratin bainal jannati wan nar. Fayaktassu li ba'dihim min ba'd madhalim kanat bainahum fid dunya. Hatta idza hudzibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahaduhum uhdiya bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah kaum mukminin selamat dari api neraka, setelah nyebrang sirat, dia tidak terjerumus ke dalamnya, seberang selamat, mereka tertahan di sebuah tempat antara surga dengan neraka. Lalu diberlakukanlah kisos atas kedoliman yang pernah terjadi di kalangan mereka selama hidup di dunia. Dulu kamu tuh pernah dolim ke si Anu, ayo bayar. Dibayarnya bukan dengan apa-apa lagi, tapi dengan pahala. Dulu kamu pernah umpamanya mendoliminya, menyakitinya. Di sana dibalasnya bukan dengan disakiti lagi, gak ada manfaatnya. Dibayar dengan pahala. Dulu kamu pernah umpamanya meminjam pulpen dan gak dikembalikan tuh. Bayar sekarang. Bayar dengan pahala. Terus begitu. Akhirnya dikalkulasikan saldo pahala yang terakhir, setelah semuanya, saya pernah zalim ke si Anu, nih, pahala. Sudah, saldonya masih ada. Tinggal tersisa sedikit. Dan saldo pahala yang tersisa sedikit ini menentukan tingkat dia di surga. Makin sedikit saldo pahala, makin rendah tingkatan surganya. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi. Ada orang yang beruntung di sana. Karena memperoleh hadiah atau transfer pahala dari orang lain. Dialah orang-orang yang dia zalimi, yang digibahi, yang difitnah, yang dirugikan, diganggu. Jangan dianggap enteng tuh gangguan kita kepada orang lain dalam bentuk apapun. Kita nyetel umpama musik atau lagu keras-keras, tetangga terganggu. Itu nanti ada perhitungannya sama dengan, nih pahala saya untuk kalian yang terganggu dengan apa yang saya lakukan. Itu begitu tuh. Oleh karena itulah, maka seluruhnya terselesaikan di sana, baru dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, itu dibersihkan semuanya. Setelah itu, belum bisa juga masuk ke dalam surga. Ada hal yang kedua, yaitu apa? Asy-syafa'atul uzma min rasulina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada asy-syafa'atul uzma, syafaat teragung yang hanya dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atul uzma ini banyak, salah satunya di antara ketika di padang mahsyar. Orang menderita, orang pokoknya tidak nyaman dengan situasi padang mahsyar, ingin segera lolos dari sana, tapi belum juga diberlakukan hisab, minta syafaat kepada Adam, enggak bisa. Kepada Nabi Ibrahim, enggak bisa. Kepada Musa, kepada Nuh, kepada Ibrahim, Musa, Isa, enggak bisa. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW baru beliau bisa. Itu asy-syafa'atul uzma. Salah satu di antara asy-syafa'atul uzma adalah syafaat untuk bisa masuk ke dalam surga setelah lolos dari api neraka. Sebagaimana disampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Hudzaifah Al-Yamani dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dua-duanya berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah." Fayatuna Adam fayaqulun ya abana istaftih lana al-jannah fayaqul wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum lastu bisahibi dhalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala mengumpulkan manusia di akhirat, maka berdirilah orang-orang mukmin ini setelah apa? Lolos dari api neraka. Sampai didekatkan surga kepada mereka. Tapi kok itu pintu surga belum dibuka juga ya? Datanglah mereka kepada Adam alaihi salatu wassalam lalu berkata, wahai bapak kami, minta dibukakan pintu surga untuk kami. Mintalah kepada Allah agar pintu surga itu dibukakan untuk kami. Apa kata Adam? Tidak ada yang mengeluarkan bapak kalian ini dari surga dahulu kecuali karena kesalahan bapak kalian ini. Aku enggak layak, enggak berhak. Malu. Karena dulu kan Adam berada di mana? Di surga. Diusir dari surga. Karena apa? Karena melakukan pelanggaran kepada satu-satunya larangan yang ada di surga. Apa larangan itu teh? Wala taqrab hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Kalian berdua nih, siapa berdua teh? Adam dan Hawa. Jangan dekati di pohon ini. Kalau mendekati, kalian berdua termasuk orang-orang zalim. Hanya satu larangan. Selain itu, bebas. Dengan satu larangan, larangan itu dilanggar. Sehingga yang tadinya ada di surga, dia apa? Diusir, dikeluarkan dari surga. Bayangkan, Adam hidup dengan satu larangan di surga, itu satu-satunya larangan dilanggar. Kita hidup di dunia dengan banyak larangan. Dan banyak yang dilanggar. Ingin masuk surga. Dulu Adam ada di surga, satu larangan dilanggar, dikeluarkan. Kita hidup di dunia dengan banyak larangan, dan banyak larangan yang diapa? Dilanggar, ingin masuk surga. Kata orang Sunda mah, menyi. itu nggak ada terjemahannya yang menyimaknya. Bisa gitu? Ya susah. Oleh karena itulah maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam menyatakan lastu bisahibi dzalik. Aku enggak berhak, aku enggak layak. Malu dulu saya dikeluarkan dari surga. Itu karena maksiat. Sekarang minta dibukakan lagi, enggak punya muka. Malu. Datanglah mereka kepada Nuh begitu juga, enggak mau. Datang mereka kepada Ibrahim, Ibrahim juga enggak mau. Datang kepada Musa, Musa enggak bisa. Terus kepada Isa juga enggak bisa. Barulah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam barulah beliau memenuhinya lalu dimintakanlah izin kepada Allah agar pintu surga itu dibukakan dan dibukakan. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Salah satu di antara asy-syafa'atul uzma yaitu syafaat yang teragung dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Orang yang paling awal masuk ke dalam surga tentu saja Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barulah para nabi yang lainnya. Dan manusia di antara seluruh manusia yang pernah hidup di alam dunia yang pertama kali masuk surga setelah para nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya diterima dari Anas radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wassalam, ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya masih dari Anas juga berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati fastaftihu. Fayaqulu al-khazin man anta? Faqulu Muhammad. Fayaqul bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi pintu surga. Aku minta dibukakan itu pintu surga. Bertanyalah si penjaga surga, malaikat. Di sini tidak disebut siapa malaikat itu. Ya. Nama malaikat penjaga surga tidak disebut. Baik dalam Quran maupun dalam hadis yang sahih. Dalam Al-Quran hanya disebutkan waqala lahum khazanatuha. Berkatalah para malaikat penjaga surga. Hadis ini juga dinyatakan faqala khazin. Berkatalah khazin. Khazin itu bukan nama malaikat tapi penjaga. Man anta? Siapa engkau? Maka dijawab Muhammad, aku adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah berkatalah malaikat ini, aku diperintah agar tidak membukakan pintu surga sebelum engkau. Makanya pintu surga pertama kali dibukakan untuk Nabi SAW dan beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Sebelum manusia-manusia lain termasuk para nabi yang lain. Belum. Nabi yang pertama kali. Dan hadis ini menjadi jaminan bahwa Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Pasti. Berdasarkan nas. Ayat dan hadis yang sahih. Dan para nabi yang lain. Tapi anehnya ada aja orang yang namanya ngakunya muslim, tokoh, menyatakan nabi juga belum tentu masuk surga. Ada yang ngomong begitu? Bika sebelum tajil lemah. Nabi SAW yang pertama kali minta pintu surga dibukakan dan memasukinya. Nah, dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim serta Sunan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi SAW, nahnul akhirun al-awwaluna yawm al-qiyamah. Nahnu awwalun nasi dukhulan al-jannah. Kata Nabi SAW, kita ini umat yang paling akhir hidupnya di dunia, tapi yang paling awal dihisab di dalam di hari kiamat. Dan kami, kita ini manusia-manusia yang pertama kali masuknya ke dalam surga. Kita ini kan umat terakhirnya. Setelah kita sebagai umat terakhir, gak ada umat lainnya. Langsung kiamat. Sebelum kita ada umat-umat terdahulu. Ada umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya. Sampai umat Nabi Isa. Mereka lebih dahulu hidupnya. Kita paling terakhir hidupnya di dunia. Tapi yang pertama kali dihisab di akhirat kita, dan yang pertama kali masuk surga kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu yang lebih dahulu hidup di dunia ngantri di belakang kita nanti. Istimewanya umat Islam itu begitu tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah." Kita umat terakhir hidup di dunia, tapi yang paling awal pada hari kiamat, nahnu awwalun nasi dukhulan al-jannah. Kitalah manusia-manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dan di antara orang yang pertama kali masuk surga di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Abu Daud. Yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril fa arani babal jannati alladhi tadkhulu minhu ummati." Faqala Abu Bakrin, "Ya Rasulullah, wadadtu anni kuntu ma'aka hatta anzura ilayhi." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma innaka ya Abu Bakrin awwalu man yadkhulul jannata min ummati." Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Datang kepadaku Jibril." Dia, Jibril ini, memperlihatkan kepadaku pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku. Jangan ditanya gimana caranya Jibril memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kalau zaman dahulu enggak kebayang kayak gimana ya. Kalau zaman sekarang kan kebayang. Ada filmnya enggak, video? Kita bisa enggak memperlihatkan sebuah tempat pemandangan ke orang lain yang tidak ada di tempat itu? Bisa ya. Video aja truk perlihatan tuh. Kita bisa begitu. Apalagi Jibril dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Diperlihatkan kepadaku oleh malaikat Jibril pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku. Gak kebayang gimana indahnya itu pintu surga. Baru pintunya loh, belum masuknya. Waktu itu Abu Bakar ada di sana, lalu berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Wadadtu anni kuntu ma'aka hatta anzura ilaih." Aduh, saya ingin saat itu saya bersama engkau ya Rasulullah, sehingga saya pun bisa melihatnya. Jadi Abu Bakar pun berangan-angan, "Loh, coba saya waktu itu bersama Nabi SAW. Ketika oleh Jibril diperlihatkan pintu surga, saya juga ingin bisa melihatnya." Apa kata Rasulullah SAW? "Adapun engkau, hei Abu Bakar, engkau akan menjadi orang yang pertama kali masuk surga di kalangan umatku." Jadi Nabi SAW menyatakan Abu Bakar pasti masuk surga. Baru Abu Bakar tuh, apalagi nabinya, ya enggak? Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan nabi belum tentu masuk surga. Aduh, itu orang. Abu Bakar aja sudah pasti masuk surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi tahu dari siapa? Dari Allah melalui wahyu. Nabi mah tidak mungkin berbicara asal, apalagi urusan gaib, urusan agama. Wa mayantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, dari pikirannya, dari ijtihadnya, dari akalnya, enggak. Tidak pernah dugaan-dugaan, enggak. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Termasuk urusan ini. Engkau, hei Abu Bakar, akan menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam surga di kalangan umatku. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, lalu di kalangan umatnya, di kalangan umat manusia ada yang pertama kali masuk surga, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini umat pilihan. Kita oleh Allah tidak ditakdirkan lahir di zaman baheula, di zaman umat Nabi Musa atau Nabi Nuh atau nabi-nabi yang lain. Kita Allah takdirkan hidup di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena keistimewaan loh. Allah yang pilih. Ya sembarangan. Kalau kita iman luar biasa. Kalau kita durhaka kacida. Dari kacidanan bahasa Indonesia na, keterlaluan. Dari mana kita tahu bahwa kita umat yang dipilih oleh Allah? Dari Allah. Allah menyatakan, ya, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih dari kalangan manusia. Yang dimaksud kami wariskan kitab ini adalah Al-Quran. Kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Islam yang menerima Al-Quran. Ini umat Islam, ini hamba-hamba pilihan Allah. Terpilih menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dimasukkan ke dalam umat-umat terdahulu. Dan keistimewaan umat ini banyak luar biasa. Di antaranya apa? Di antaranya hidupnya terakhir, tapi yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kita sudah di surga, umat lainnya masih antri dihisab. Terus apa yang menjadi keistimewaan? Ada syariat wudu. Orang zaman dulu enggak ada syariat wudu. Ini yang membedakan wajah kita di akhirat gimana? Bercahaya. Dan dari sana Nabi SAW tahu, ini umatku, walaupun tidak sezaman. Kita kan tidak sezaman dengan Nabi SAW. Kita bisa membayangkan sosok Nabi SAW melalui hadisnya yang sahih tentang hal itu. Tapi Nabi tidak kenal kita. Tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat kita. Bagaimana beliau tahu bahwa kita umatnya? Dari wajah. Bekas wudu bercahaya. Oh, ini umatku. Umat dari Selat Sawu ada banyak ternyata, alhamdulillah. Nusok sholat. Bayangkan kalau seorang muslim tidak pernah wudu gitu ya. Gelap gitu. Kalau tidak wudu berarti dipastikan tidak apa? Tidak sholat. Saya mah walaupun tidak wudu, sok sholat. Ayah nuk itu? Tidak ada. Walaupun dia benar sholat, tidak sah. Kalau tidak wudu mah ya. Ditolak, tidak diterima. Saya merajin. Wudu nutara. Sholat mah rajin. Ada yang begitu? Ya, enggak ada. Kalau tahu ada, mardud. Sholatnya tertolak. Ya, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di kalangan umat Islam yang masuk surga, berbeda kondisi, berbeda keadaan. Ada yang super istimewa. Ada yang biasa. Ada yang terakhir, ada yang sebelum ke surga masuk ke dalam neraka terlebih dahulu waliyadzubillah. Amit-amit ya. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang muslim yang sebelum masuk surga ke neraka dulu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal itu. Siapa saja mereka nanti kita akan bahas di hari Senin yang akan datang. Ya. Tentang golongan-golongan yang masuk surga di kalangan kaum muslimin. Nanti akan kita lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas kajian yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar dan juga pemirsa. Bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Bagi para pendengar, bagi pemirsa YouTube juga Facebook, bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar. Serta dari pendengar radio sunnah lain yang ikut merelai kajian kita pagi hari ini, kami tunggu pertanyaannya, bisa di forward ke nomor radio Tarbiyah Sunnah. Baik, yang pertama Ustaz, sebelum kita mengangkat telepon sambil menunggu, ada pertanyaan dari pendengar radio Tarbiyah Sunnah di Cimahi, dari hamba Allah di Cimahi. Ustaz, apakah seluruh sahabat Nabi dijamin masuk surga, Ustaz? Iya, barakallahu fik. Apakah seluruh sahabat Nabi dijamin masuk surga? Sebenarnya bukan hanya sahabat Nabi, seluruh umat Islam dijamin masuk surga. Orang Muslim yang mati dalam keadaan Muslim, baik yang soleh maupun yang durhaka, dijamin masuk surga. Semuanya. Tapi ada yang langsung, ada yang dimasukkan dulu ke dalam neraka. Tapi segede apapun dosanya, setelah dosanya habis, ditebus oleh azab dalam neraka, pada akhirnya dia dimasukkan juga ke dalam surga. Sebagaimana keterangannya nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semuanya dijamin masuk surga. Yang kekal dan abadi dalam neraka hanya orang-orang yang mati dalam keadaan bukan Islam. Tapi mereka melakukan banyak kebaikan, iya, tapi mardud, tertolak, tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Tidak akan diterima seluruh pelaksanaan amalan dari agama itu. Walaupun amalnya baik, sosial, umpamanya menolong orang, kebaikan. Tapi didasarkan pada pelaksanaan agama mereka, ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi, orang yang mati dalam keadaan bukan Islam, itulah orang-orang yang kekal abadi di dalam neraka, sebaik apapun amal mereka. Karena apa? Gugur, terhapus oleh perbuatan syirik dan kufur mereka. Perbuatan syiriknya ketika menyembah kepada selain Allah, itu menghapus seluruh amal baik. Jangankan orang itu yang amal baiknya gak seberapa, andai Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya sehebat itu, tak ada yang bisa menandingi kehebatan ibadah beliau, lalu beliau melakukan perbuatan syirik, itu semuanya gugur amal-amal kebaikannya. Kata Allah Azza wa Jalla, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau engkau, hei Muhammad, berbuat syirik, akan batallah, gugurlah seluruh amal-amal baik. Apalagi orang biasa, ya. Berdasarkan hal itulah, maka seluruh amal orang itu terhapus. Nah, adapun orang yang mati dalam keadaan Muslim, segede apapun dosanya, dipastikan masuk surga. Walaupun dia mungkin ke neraka terlebih dahulu, ya. Nah, bagaimana dengan para sahabat? Para sahabat untuk di dunia ini, dianggap seluruhnya adil. Makna adil, dia itu tidak terjerumus ke dalam pelanggaran yang berat. Seluruh hadis yang diterima dari sahabat diterima. Makanya para ulama ahli hadis menetapkan kaidah as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat ini semuanya adil. Tapi bukanlah para sahabat itu ada di kalangan mereka yang fasik, yang terjerumus ke dalam dosa besar. Iya, ada. Ada enggak di kalangan sahabat yang mabuk? Ada. Kemudian dicambuk di zaman Umar. Dan mabuknya itu karena bukan karena sengaja melanggar, tapi karena salah faham terhadap sebuah ayat. Di kalangan sahabat ada enggak yang berzina? Ada. Kemudian diapa oleh Nabi SAW? Dihukum rajam. Seorang wanita dalam keadaan ngandung datang, sudah berzina. Tolong saya rajam. Menunjukkan dia sudah taubat dari hal itu. Ya, sampai akhirnya dirajam. Sampai ketika dirajamnya Umar melaknat. Kata Rasul SAW, la tal'anu. Jangan kamu laknat. Karena dia sudah taubat. Dengan taubat nasuha. Yang bila taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya bakal mencukupi seluruhnya. Terhapus dosanya. Jadi, pertama, kebaikan para amal para sahabat bisa menutupi, menghapus dosa-dosa yang mereka lakukan. Ikut perang Badar sudah jamin itu masuk surga. Ikut perang Uhud, ikut perang-perang yang dilakukan bersama Rasulullah SAW. Itu kebaikan yang tidak ada bandingan, yang mampu menghapus dosa-dosa. Dan, nah ini satu. Status mereka sebagai sahabat itu tak tertandingi oleh manusia-manusia lainnya. Hanya sebagai sahabat. Sehingga sefasik-fasik sahabat masih jauh lebih utama dan lebih baik dibanding sesoleh-soleh orang selain sahabat. Pernah ditanya para ulama ahli hadis tentang mana yang lebih utama, Muawiyah radhiyallahu an ataukah Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah seorang sahabat, tapi banyak dicela oleh manusia karena apa? Karena dianggap melakukan beberapa kesalahan ketika Muawiyah menjadi apa? Menjadi khalifah. Persengketaan atau pertikaiannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beberapa apa yang tindakan yang dianggap mendzalimi rakyatnya dan seterusnya. Tapi Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah Rashid, semua umat Islam memujinya, orang soleh, khalifah yang adil. Tapi Umar bin Abdul Aziz bukanlah sahabat. Ditanya para ulama ahli hadis, mana yang lebih baik, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Seluruhnya menjawab, seandainya Muawiyah menunggang seekor kuda, lalu kuda itu menerbangkan debu-debu di sekitarnya, maka debu-debu yang bertebaran itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Karena status Muawiyah sebagai seorang sahabat itu kemuliaan yang tidak bisa ditandingi oleh manusia lainnya. Ya, di kalangan mereka ada salah, di kalangan mereka ada dosa, di kalangan mereka ada kekeliruan, ya pasti. Tapi semua itu tertutupi oleh apa? Oleh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Satu kali perangnya saja bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kebaikannya tidak ada yang menandingi dengan amal soleh apapun. Menghapus sekian banyak dosa yang dilakukan. Apalagi perangnya berkali-kali. Apalagi mereka bersahabat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdasarkan hal itulah maka seorang sahabat Nabi, sefasik-fasik sahabat Nabi, masih jauh lebih mulia daripada sesoleh-soleh orang-orang yang hidup setelah mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Abdullah di Bandung. Ustaz, menerangkan keadaan surga ke anak dengan sederhana, apakah tidak termasuk merendahkan keadaan surga? Mohon nasihatnya, syukran. Menerangkan keadaan surga secara sederhana. Maksud sederhana itu hanya satu dua keterangan yang diambil dari Quran atau dari hadis. Kita katakan bahwa di surga nanti ada buah-buahan. Betul, Al-Quran menjelaskan, hadis menerangkan. Apakah itu merendahkan kondisi surga? Ya tidak. Hanya menjelaskan salah satu perkara atau jenis kenikmatan yang ada di surga. Tapi jangan menyatakan, tah hanya gitu, tah nikmati surga, hanya ada buah-buahan, sudah aja. Ya itu masalah. Kelirunya. Itu hanya salah satu saja. Tidak merendahkan. Menyampaikan satu dua ayat, satu dua hadis tentang kondisi di surga, tanpa membatasi hanya itu-itunya saja gitu, maka tidak apa-apa. Tidak berarti merendahkan. Selama keterangannya bersumber dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah Ustaz, yang selanjutnya, Ustaz, apakah setiap manusia muslim dan non-muslim akan menyaksikan kiamat? Apakah setiap muslim dan non-muslim akan menyaksikan kiamat? Maksud menyaksikan itu mengalami gitu? Kalau mengalami kiamat hanya orang-orang kafir. Maksudnya kiamat dalam arti hancurnya alam jagat raya ini. Ketika kiamat itu terjadi tidak ada lagi yang muslim. Dengan keimanan sekecil apapun tidak ada. Karena jauh sebelum kiamat terjadi, beberapa saat, beberapa waktu sebelum kiamat terjadi, nanti akan muncul dulu apa? Angin. Angin itu lembut, halus. Siapa orang yang di dalam hatinya punya iman, walaupun sekecil debu, di dalam hatinya ada iman, sekecil debu. Berarti imannya tipis banget, kecil banget ya. Orang yang imannya sekecil itu pasti malas ibadah. Pasti semangat kepada maksiat. Tapi masih ada iman. Terkena angin itu bakal mati. Sehingga tidak ada yang tersisa di muka bumi kecuali orang-orang durhaka, orang kafir, orang musyrik. Sebaik-baik orang, orang-orang saat itu berzinah di pinggir jalan. Ditonton orang banyak, cuek aja kayak binatang. Coba kucing kawin dengan antara laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Jantan dan betina. Kucing lain ada di sana. Malu enggak? Enggak, ditonton. Gitunya digilir. Sabar ninggi nunggu guluran. Nunggu guluran, nunggu giliran. Enggak ada malu. Nanti manusia kayak begitu di akhir zaman. Sebaik-baik orang pada saat itu, ketika laki perempuan bertemu di tengah jalan lalu mau berzina, yuk kita lakukan di balik pohon ini, agak ngumpet tapi masih di jalan. Itu sebaik-baik orang saat, apalagi yang tidak baik ya. Jadi tidak ada lagi yang mukmin saat itu. Maka di zaman itulah kiamat terjadi. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqumu as-sa'ata la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah sedikit pun. Jadi Allah tidak lagi disebut ya, salat tidak ada lagi yang melakukan, azan tidak ada lagi yang berkumandang, seluruh tulisan Al-Qur'an hilang musnah, tidak ada mushaf yang berisi apa? Tulisan Al-Quran. Tidak ada orang yang hafal walaupun Al-Fatihah. Semuanya kufur, semua musyrik. Lalu kiamat terjadi di generasi yang terburuk seperti itu ya. Jadi tidak ada seorang pun muslim yang mengalami terjadinya kiamat dalam arti hancurnya alam jagat raya. Karena semua muslim mati sebelum itu terjadi dengan adanya apa? Angin tadi. Wallahu a'lam. Terakhir ya Muzain. Nah Ustaz, dari pemirsa Instagram, benarkah makanan pertama ahli surga adalah hati ikan paus? Apakah keistimewaan hati ikan tersebut Ustaz? Barakallahu fiik. Benarkah makanan yang pertama kali dimakan itu hati ikan paus? Sebenarnya dalam hadis disebut ikan paus, tapi ikan apa? Nun. Bukan mim. Dan para ulama menyatakan nun inilah ikan paus. Karena ikan yang terbesar. Dan ikan yang terbesar yang ada di lautan apa? Ikan paus. Tidak ada yang lebih besar daripada ikan paus. Ya. Makanya sebagian orang mengatakan ikan nun adalah ikan paus. Benarkah yang pertama kali dimakan adalah hati ikan paus? Wallahu'alam bisawab. Nanti kita akan jelaskan ketika menerangkan makanan, buah-buahan, dan minuman yang ada di surga. Bakal dibahas, tenang. Hanya kitanya aja gak sabarnya. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.